Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 27 Jumatul Tsani, Jumatul Akhir 1443 Hijriah atau tanggal 29 2022. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Mandhumah Al-Baiquniyah, di mana ini adalah pertemuan yang ke-44, halaman 97, tentang masih hadis maqlub. Maqlub hadis yang terbalik. 6. Nah, kemarin kita membahas panjang lebar pembahasan yang berkaitan dengan hadis maqlub ini. Nah, tentang definisi hadis maqlub, ya, itu adalah tentang ibdalu rawin ay rawin, jadi mengganti rawi dengan rawi yang lain, atau qalbu isnadin lil matan qismu. Di sini tentang penggantian, jadi mengganti rawi atau mengganti sanad dan mengganti matan. Artinya itu dibalik. Dan maqlub, ya, maqlub itu terbagi menjadi dua. Huwa ma dzakara al-mu'allif biqoulihi ibdalu rawin ma birawin qismu wa huwa ma yusamma biqalbil isnad. Ya. Biqalbil isnad. Jadi maqlubnya adalah isnad. Yang pertama adalah maqlub isnad. Jadi ini bagian yang pertama, langsung tulis saja jadi biar lebih macam hadis maqlub. Yang pertama apa, Mas? Terbalik dan isnadnya. Ya. Ini terbalik isnadnya. Jadi biar untuk ketika nanti ngulang lagi tentang ini, tawan alamannya di mana. Enggak kemudian semuanya, tapi paling enggak ini sebagai patokan saja. Nah, kemudian ini terjadi karena kesalahan, karena orang lupa atau yang lainnya, ya. Nah, kemudian contoh yang lainnya, bagian yang lainnya adalah huwa ma dzakara al-mu'allif biqoulihi wal qalbu isnadi limatin qismun. Dan pembalikan isnad terhadap matan ini ada berapa macam? Ada macamnya, maksudnya. Yakni an yuqalliba, ya, isnad al-matni li matnin akhar. Yaitu dibalik isnad suatu matan dengan matan yang lainnya. Ya, jadi contoh yang kedua adalah Ya, ini adalah balik atan. Macam yang kedua adalah di balik atan. Enam. Nah, misalnya seorang rawi meriwayatkan hadis dari jalan Zaid. Zaid itu yang pertama, dari Amr, dari Khalid. Kemudian hadis yang lainnya hadis B itu dari jalan dari Bakar, dari Sa'ad, dari Hatim. Kemudian isnad yang tsani yang ba lil hadis awal ditukar isnadnya. Wajala isnad awal lil hadis tsani, kemudian isnad yang pertama untuk yang kedua. Fahada yusamma qalbul isnad isnadil matni. Ini membalikkan sanad untuk mendapatkan matan, suatu matan. Wal ghalib annahu yaqa'u amdan lil ikhtibar. Dan ini terjadi dengan apa Mas? Terjadinya sengaja untuk ujian. Untuk menguji. Disalah-salahin untuk nguji, dibalik-balik untuk nguji, ngetes. Untuk ngetes. Nah. Nah. Kama sana ahlul Badak lil ma'al Bukhari, sebagaimana tentang kisahnya penduduk Baghdad terhadap Imam Bukhari. Kemudian malam pada pekan yang lalu kita membahas tentang perbedaan antara ahli hadis dan ahli fikih. Ahli hadis dan ahli fikih. Ya. Ahli hadis itu apa Mas? Ya. Mereka titik beratnya adalah masalah sanadnya. Tapi juga tahu tentang matannya. Tapi kalau fikih, mereka menitik beratkan kepada matannya, redaksi dari hadis. Kalau yang ahli hadis, mereka sangat perhatian terhadap sanad hadis tersebut. Maka kedudukan ahli hadis itu jauh lebih tinggi daripada kedudukan ahli fikih. Kenapa? Karena dia mengetahui hadis itu, baik sanad ataupun matan. Nah, sedangkan ahli fikih ini hanya menjadikan matan sebagai bagian dari apa yang dipentingkan untuk istidlalnya. Sesuai enggak dengan fikih ini, fikih itu, penerapan ini, penerapan itu yang berkaitan dengan syariat Islam. Paham? Ya, ini tentang perbedaan antara ahli hadis dan ahli fikih. Dan kita masuk sekarang hari ini tentang hadis. Contoh hadis maklub. Hadis maklub matan. Ya. Wa min dhalika masalan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu anna Nabi SAW qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla ila dhilluh. Al-hadithu fi fihi wa fihi rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Ini loh Mas, yang terbalik itu ini. Ya. Sehingga qallabahu ba'dur ruwati, dan dibalik oleh sebagian para perawi hadis itu dengan faqala hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Jadi sampai tidak mengetahui yang kanannya apa yang diinfakkan dengan tangan kirinya. Itu perawinya bisa jadi orang-orang kidal. Jadi kalau dikatakan waktu Pak Syekh di sana menjelaskan diimkaniyah, yakni bahwasanya taklib di sini karena perawinya yang meriwayatkan itu orang kidal. Ya. Jadi dia lupa untuk menyampaikan bahwasanya kanan di situ lebih aula daripada yang kiri. Allah alam tentang munasabahnya. Fahada maklubun li'annahu ja'al al-yamin shimalan wa shimal yaminan. Karena menjadikan yang harusnya kanan menjadi kiri, yang kiri menjadi kanan. Ya. Nah, ini dijelaskan di dalam penjelasan hadisnya. Ya. Tak. Tum kopi dulu. Coklat. Kalau espresso 20 itu kemarin paling enak kita nyoba blend itu 7-13. 13 itu enak. Itu mau 13-nya yang Arabica, 7-nya yang nah, itu enak. Kalau untuk 20 gram. Itu enggak harus 20 gram. Bisa antara 18 sampai 20 gram. Kalau yang di warung itu antara 11 sampai 12 gram. Clear. Nah, jadi di situ dari Abu Hurairah dalam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. الإمام عادل وشاب نشأ بعبادة الله ورجل قلبه معلق في المسجد أو في المساجد معلق في المساجد ورجلان تحبا في الله استمع عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله Inni akhafullaha. Inni akhafullaha. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiku shimaluhu. Ini yang Muslim. Ini nomor hadis 1031. Hadis Sahih Muslim 1031. Ini maklubnya itu. Warajulun dakarallaha khalian fafadat aynahu. وفي رواية ورجل معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. Jadi di sini dijelaskan tentang tujuh yang Allah akan naungi di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Hanya naungan Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan naungan kepada kita semua pada hari itu. Ya. Nah, jadi sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ya. Di mana ada tujuh yang Allah akan naungi di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah al-imamu adil. Imam yang adil. Pemimpin yang adil. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita orang Indonesia itu mendapatkan pemimpin yang adil. Wasyabun nasya'a bi'ibadatillahi. Dan pemuda. Seorang pemuda yang senantiasa nasya'a. Gemar, rajin, semangat. Bi'ibadatillahi. Untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Warajulani tahabba fillahi istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul, bertemu karena Allah, dan berpisah pun karena Allah. Warajulun da'adhu. Suf, antum lihat. Rajulani. Dua orang. Laki-laki. Hada la yutlaqu ala zauj wa zaujah. Ingat. Faham? Walaupun sebagian para ulama juga menjadikan itu sebagai kiasmal fara. Dikiaskan bahwasanya rajul saqa'iq rijal. Anisa saqa'iq rijal. Perempuan itu adalah saudara kandungnya laki-laki. Tapi di situ disebutkan lafadznya adalah ar-rajulani. Ahabba billahi. Dua orang laki-laki yang saling mencintai. Istama' alaihi, berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, dan berpisah karena Allah. Nah, nanti kita akan bahas. Ya, insyaAllah binillah. Wa rajulun da'adhu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin. Dan seorang yang dia itu ada perempuan yang dia punya kedudukan, punya kecantikan, ngundang dia. Ya. Faqala, ngundang dia maksudnya untuk agar melakukan maksiat, na'udzubillah min dzalik. Faqala, sama halnya ya, wanita misalnya. Atau diajak ngobrol sama wanita, kemudian wanitanya tahu-tahu apa Mas? Video call. Na'udzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi wasallam. Itu juga terlarang. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita dari hal demikian. Itu kerap terjadi. Awalnya enggak sengaja, kemudian na'udzubillah min dzalik. Nah. Jadi yang model-model teknologi itu Mas, itu seperti pedang bermata dua. Kalau kita tidak meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dan perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, enggak bisa kita itu selamat dari yang demikian Mas. Akan mudah sekali orang itu bergampang-gampang untuk melakukan hal ini dan itu. Nah, hatta yang itu enggak halal buat dia untuk melihat atau untuk ngobrol. Ngobrol. Meskipun antum dikatakan banyak ilmunya, kemudian akhwatnya itu lagi kesulitan ngobrol, minta nasihat. Awalnya minta nasihat, Mas. Ya. Terus yang kedua, minta dinikahi. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya. Ya, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari yang demikian. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menyebabkan kita itu selamat dari apa Mas, fitnah perempuan kecuali kita minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Sulit dan berat. Ya. Karena masih ingat itu, ya. Di sini enggak ada anu. Ketika nganter mak-mak yang ada di mana? Nepak. Ya, kita nganter mama nepak ana, samping ana Mukaisa. Di belakang ana ibu-ibu. Maksain diri 11 orang di belakang. Tumpu-tumpuan katanya. Enggak apa-apa ini kecil ini. Maaf Pak Ustaz ya, kita cerewet di sini. Karena kebanyakan kita kan janda-janda. Ya. Mulutnya banyak. Allah mustana. Itu sambil berkata seperti itu, laisa, ya artinya ya, gak ada rasa malunya, karena dianggapnya suatu yang guyonan, ya. Dan itu bahaya. Ketika antum sudah terbiasa dengan guyonan seperti itu, maka idza lam tastahi fasnama syi't. Kalau sudah tidak ada rasa malu, maka perbuat sekehendak. Dan itu bahaya. Naudzubillah min dzalik. Maka bergaul dengan wanita, mau dia itu minta nasihat atau minta diberikan saran atau minta diberikan ya panduan dan yang lainnya, itu harusnya kita awal berlindung kepada Allah Azza wa Jalla terlebih dahulu, kemudian baru menyampaikan. Ana menyampaikan seperti ini sebagai bagian dari amanah ilmu. Tidak boleh ya kemudian lebih dari itu. Ya, kemudian anti misalnya kita berbicara dengan perempuan itu dan langsung perempuannya itu minta video call. Bisa enggak start video call? Waduh, ngeri Mas. Itu awal fitnah itu dari situ. Ya. Apalagi yang bagian-bagian perempuan yang dalam tanda kutip ya, di situ fitnahnya sudah besar, ya, atau wanita yang pernah menikah dan dia sedang naik daun, ya. Walaupun bukan naik daun muda, itu juga bahaya. Nauzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza Jalla menjaga kita semua. Nah, dan yang model seperti itu Mas banyak. Di mana-mana ada. Hanya tidak terlihat saja. Tapi kalau antum sudah membuka satu pintu, maka pintu itu harus tetap dijaga dengan berzikir kepada Allah Azza Jal. Kemudian juga apa? Memanfaatkan sesuatu itu, ya maksudnya tentang masalah nasihat itu dengan benar-benar nasihat. Minta kepada Allah Azza Jal agar kita diikhlaskan dalam memberikan nasihat. Karena terkadang orang bermasalah itu nantinya akan apa? Terlalu berharap dengan orang. Ya. Terlalu berharap dengan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian inni akhafullaha. Ya. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Ya. Wa rajulun, ya ini ana masih ingat belum bahas ini. Abdul Bari, hafizallah, paling banyak ditelepon sama Umahat di Abu Dhabi. Ya, berkeluh kesah tentang keluarganya. Dan rata-rata Syekh Abdul Bari mengatakan akhta'ti fi af'aliki. Kau itu salah dalam perbuatan-perbuatan. Nah. Jadi yang pertama, beliau sebelum nasihati, beliau mengatakan langsung apa? Yang salah itu anti. Terlepas dari benar dan salahnya dia. Kenapa? Agar merasa bahwasanya tidak minta pembelaan dari syekh. Karena terkadang perempuan itu mengeluh untuk minta pembelaan. Nah, ini paling banyak wanita mengeluh karena menginginkan adanya pembelaan. Kalau mereka dibela, mereka senang. Mereka merasa, oh, ada yang menghargai saya. Akhirnya diteterlah terus. Setiap kali ada masalah, minta pembelaan lagi, minta pembelaan, minta nasihat lagi. Terus, nah. Karena saat itu ketika biasa saya kalau menasihati ahwat, takillah ikhti, ya, takillah. Sebenarnya langsung bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla, takillah. Ya. Tidak kemudian muter-muter, anjuk piye ti, anu ini, wis tambah. Ah, ya. Naudzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimalu. Ini yang terbalik di Sahih Muslim. Sampai seorang laki-laki yang senantiasa ya bersedekah, dia menyembunyikan apa yang ya, di sini harusnya apa? La ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimalu. Yang tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan sebelah kirinya. Ini yang terbaliknya itu. Kenapa? Enggak mungkin tangan kiri itu untuk berinfak, bersedekah. Memberikan itu harus dengan tangan kanan. Jadi pemisalan di situ adalah pemisalan yang maklum. Artinya redaksional ini maklum. Warajulun dakarallahu khalian. Dan seorang yang senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla khalian. Khalian itu maksudnya apa? Sembunyi. Dalam keadaan sepi. Enggak kemudian rame-rame, mas. Zikir berjamaah, nangis bareng itu enggak ada. Ya. Kayak di sini warajulun dzakarallahu khalian. Seorang laki-laki yang zikir kepada Allah Azza Jalla khalian, yang dia itu sendiri. Fafadat 'ainahu, kemudian dia meneteskan air matanya. Dan dalam riwayat yang lainnya adalah warajulun mu'allaqun bil masjid. Dia itu hatinya ya itu terikat dengan masjid. Idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Kalau dia keluar ke masjid, dia pengen lagi balik lagi. Nah, ini ada di Sahih Muslim nomor 1031. Nah, dijelaskan dalam penjelasan yang ada di Sahih Al-Bukhari, penjelasan tentang hadis ini, ya, panjang, ya, dan disebutkan di sini. Tentang jadi yang keempat rajulani ahabba kullun minhumal akhar fi dhatillahi ta'ala wa fi sabili mardatihi wa ta'atihi la gharadin dunyawiyin واستمع على ذلك واستمر على محبتهما هذه لأجل سبحانه وقوله استمع على ذلك وتفرق عليه ظهر أن حبهما لله صادق في حين استمعهما وافتراقهما نعم. Jadi di sini dijelaskan yang rajulani habba kullun minhumal akhar fi dzatillah ta'ala. Yang keempat ini adalah tentang dua orang laki-laki, ini juga berlaku untuk perempuan ke perempuan. Tapi tidak disebutkan tentang ini zauj dan zaujah karena zauj dan zaujah beda. Maksudnya apa? Beda tentang keutamaannya. Ini keutamaan yang situ sifatnya jauh lebih umum daripada zaujah. Nah. Dan dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah ya fi sabili mardatihi dalam rangka untuk mendapatkan ridha-Nya Allah Azza wa Jalla dan taat kepadanya. La li gharadin dunyawiyyin, bukan untuk tujuan dunia. Ingat Mas, tujuan dunia. Maka sama Mas, antum ketika punya rekanan bisnis. Apa Mas? Rekanan bisnis. Antum membangun usaha antum dengan orang lain, tapi tujuannya sama, yaitu apa Mas? Gharadid dunya. Tujuannya dunia. Maka ini, kalau bisa dikatakan, hanya menghitung waktu. Hanya apa Mas? Menghitung waktu. Di mana ketika nanti akan ada badai, bisa jadi itu kemudian satu dengan yang lainnya tercerai berai, Mas. Tapi ketika kita itu mempunyai rekanan bisnis seperti itu, ya, dalam rangka di situ rekanan bisnis kita mensupport dia, kita membantu dia, kita mencintai dia, menyayangi dia karena Allah Azza wa Jalla, maka apapun badainya dengan izin Allah Azza wa Jalla akan dilalui bareng-bareng. Akan apa Mas? Dilalui bareng-bareng. Kenapa? Yang diinginkan adalah ridhonya Allah Azza wa Jalla, bukan ridhonya manusia. Maka barang siapa yang mengharap ridhonya manusia, maka dia akan mendapatkan apa? Kekecewaan. Depresi. Kekecewaan dan depresi. Oleh karena itu, orang-orang yang di situ, ya, ada tekanan batin, ya, ada tekanan emosi, karena ada yang ingin dia tunjukkan, ada yang ingin dia buktikan, ada yang ingin dia buktikan kepada orang lain. Nah, pembuktian-pembuktian inilah yang terkadang menyebabkan orang menjadi apa Mas? Energinya terkuras. Yang seharusnya dia itu bisa melakukan ini dan itu, tidak bisa. Karena apa? Terkuras. Nah, ini yang menjadikan kenapa dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah Azza wa Jalla itu kuat. Makanya ana menginginkan agar kajian kita ini juga sama Mas. Ana memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada ana untuk bisa mencintai antum semua karena Allah Azza wa Jalla. Sehingga hubungan kita ini bukan karena dunia, Mas. Wow, konek karo ustaz ora pernah untung ya. Untung terus. Nah, naudzubillah min dalik. Ya, tujuannya antum ngaji apa? Paham kan? Nah, kalau kaitannya dengan semua diukur dengan dunia, dengan keuntungan yang seperti itu, nanti suatu saat ketika waswas syaitan itu dibuka, semakin lemah imannya, dia akan tenggelam. Dengan sebab terlalu berharap dengan manusia. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjut Mas. Ini contoh tentang hadis maklub yang seperti itu. 6. ومن ذلك الحديث الذي ثبت في صحيح البخاري أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها. Ya. Jadi di situ dalam hadis Sahih Bukhari tentang penjelasan, ya, penjelasan yang lainnya tentang hadis itu, ya. Ya, tentang di mana nah, penjelasan di situ di Sahih Bukhari ini, kalau misalnya antum lihat ini disebutkan aqaddama takhrijuhu Sofah Salasin. Ini kalau yang nah. Ini penjelasan di satu, antum lihat satu di takhrijnya di halaman 30. Ini ya. Ini kalau misalnya dilihat halaman 30, antum lihat ini dijelaskan di sini tentang atau sumina ghadan, ini tidak masuk sini. Kalau halaman 30 tentang nahi yaumus siyam, ini tentang hadis syad. Ya. Nah, ini yang kedua. Ini yang kedua. Nih. Ini di hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari 1984. Atau bukan? 7384. 7384. Nah. Kalau tadi disebutkan 7384. Nah. Ini kalau misalnya tadi disebutkan penjelasan dari ya. Nah. Kalau dikatakan di Inna Allah yukhriju aqwama minan nari ba'daha ba'dama la yabqa minhum fiha illa wujuh wa yadkhulu min jannata. Naam. Ini di lafaz yang lainnya dan lafaz yang ini ya. Wa yadkhulu min an-nar. Naam. Karena ini paling banyak penjelasan Syekh yang berkaitan dengan hadis bil makna. Ya. Ada di waktu itu pernah Ana sebutkan tentang pembahasan di Sahih Bukhari. Nah, antum bisa lihat di sini hadisnya panjang. Kalau tadi disebutkan di lafadznya ini adalah 27384. Ya. Nah. Di sini jelaskan 7384. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu yulqi fin nari ha wa qala li khalifatu haddathana Yazid bin Zuray qala haddathana Sa'id an Qatadah an Anas wa an Mu'tamir sami'tu abi an Qatadah an Anas an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu yulqa fiha wa taqulu hal min mazid hatta yada'a fiha rabbul alamin qadamahu فينزوي بعدها إلى بعد ثم تقول قد قد بعزتك وكرمك ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا ويسكنهم فضل الجنة. هذا دول مس يا الله مس Hallelujah. Nah. Kita lanjutkan. Jadi, wa min dhalikal hadits alladhi sabata fi sahih al-Bukhari annahu yabqa fin nari fadlan amman dakhalaha wa yunshi'u Allahu laha aqwaman yudkhiluhumun nar. Jadi, kalau lafaz hadisnya yang komplitnya an Qatadah an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu yulqa fiha wa taqulu hal min mazid hatta yada'a fiha rabbul alamin qadamahu fa yanzawi ba'daha ila ba'din thumma taqulu qad qad bi izzatika wa karamika wa la tazalu al jannatu tafdulu hatta yunshi Allahu laha khalqan fa yuskinahum fadlal jannati. Dari Qatadah dari Anas radhiyallahu an dari Mu'tamir aku pernah mendengar Abi ya dari Qatadah dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada beberapa jalan dan Rasulullah SAW bersabda ya. La yazalu yulqa fiha wa taqul hal min mazid. Ya, jadi orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam api neraka itu terus berkata, apakah masih ada lagi sampai Rabb semesta alam ya. Hatta yadha'a fiha rabbul alamin qadamahu. Sampai Rabb seluruh sekalian alam itu meletakkan kakinya. Fayan zawiya ba'duha ila ba'din. Akhirnya meletakkan kakinya di atasnya. Di mana sisinya yang berbeda akan mendekat. Zanwiyas. Mendekat satu sama lain. Ya. Dan di situ. Ya. Summa taqulu kemudian mengatakan ya, saat itu artinya mengatakan tentang hal tersebut qad ya qad. Jadi kalau misalnya di sini jelaskan perkataan di sini dijelaskan oleh syarahnya nah jadi di Sahih Muslim juga sama ada di Sahih Bukhari yang kita membahas di Sahih Bukhari-nya 7384 di mana jadi la yazalu yulqa finnari ya senantiasa dilemparkan ke api neraka. Senantiasa dilemparkan api neraka. Dalam lafaz yang lainnya la yazalu yulqa fiha senantiasa dilemparkan ke dalam api neraka wa taqulu Kemudian neraka pun berkata, hal min mazid, apakah ada tambahan lagi? Hatta yadha'a fiha rabbul alamin, sampai Allah azza wajalla itu meletakkan kakinya qadamahu fa yanzawiya ba'daha ila ba'din, kemudian sisi, ya sisi-sisi yang ada di neraka itu satu sama lainnya saling kemudian melekat, ya mendekat satu sama lainnya, ya ngisut mas. Kemudian summa taqul, kemudian neraka pun berkata qad, cukup, ya bi'izzatika wa karamika, dengan kemuliaanmu, dengan di sini kalau misalnya disebutkan penjelasannya, ya cukup dengan izzatika, dengan kehormatanmu, dengan kekuatanmu, wa karamika, dengan kemurahanmu, ya itu dijelaskan. Wala tazalul jannatu tafdulu, senantiasa surga itu diberikan keutamaan, hatta yunshi Allahu laha khalqan, sampai Allah azza wajalla itu menciptakan lagi makhluk, ya menciptakan lagi, ya wala tazalul jannatu tafdulu, senantiasa surga itu diberikan keutamaan, hatta yunshi Allahu laha khalqan, sampai Allah azza wajalla itu menciptakan bagi surga itu, ya ciptaan lagi, makhluk lagi. Artinya di situ ciptaan Allah lagi. Untuk apa? Fayuskinahum fadlal jannati, agar mereka itu bisa menghuni dari bagian dari surga, tambahannya surga yang masih belum full. Paham? Jadi surga itu masih terus diberikan keutamaan terus, mas. Ya, diberikan keutamaan terus. Sampai kemudian apa? Itu menjadi full karena Allah azza wajal, ya itu membuat keutamaan-keutamaan buat surga, sampai kemudian Allah azza wajal itu menciptakan makhluk agar surga itu menjadi bisa ditempati oleh semuanya. Nah, dan ini penjelasan tentang ukhtisistu bi ahli kibri wa tajabbur wa qala al jannatu mali la yadkhulani illa du'afa'un nasi wa saqatuha. Di situ ya adanya perdebatan, ya bahasanya neraka mengatakan usirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin, aku itu cuma dikhususkan buat orang-orang yang sombong, orang-orang angkuh, ya, dan sok kuasa. Neraka itu berkata, ya. Neraka berkata gimana, Pak? Neraka berkata bahwasanya ukhtusistu bi ahlil kibri wa tajabbur, aku itu dikhususkan hanya diisi oleh orang-orang yang sombong dan orang-orang yang sok-sokan. Ya, artinya orang yang di situ menjajah orang lain. Ya. Nah, sedangkan surga mengatakan mali la yadkhulani illa du'afa'un nas. Sedangkan aku yang masuk ke surga, ke tempatku itu hanya orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah, ya wasaqatuh, dan orang-orang yang miskin. Nah, isaqituna min ayunin nasi du'afihim, ya li fakrihim wa du'afihim. Jadi mereka terputus dari penglihatan manusia karena saking fakirnya mereka dan lemahnya mereka. Faqala Allah Ta'ala lil jannah, ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla berkata kepada surga, anti rahmati arhamu biki ma ansha'u min ibadi. Engkau itu adalah rahmatku. Engkau itu adalah kasih sayangku. aku memberikan rahmat denganmu kepada orang-orang yang termasuk hamba-hambaku yang bertakwa. Kemudian berkata kepada neraka, innama anti adabi, sesungguhnya engkau itu adalah adabku. Ya, wa'adzibu biki man ansha'u min ibadi. Aku mengadab denganmu orang-orang yang man ansha'u min ibadi. Apa saja yang dari hamba-Ku. Maksudnya tentang apa, Mas? Mengadab dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang melakukan maksiat. Ya. Wa li kulli wahidatin minhuma ma tamtali'u bihi min sukkaniha. Walakin baina sakinaini tafawutun 'adzimun. Setiap masing-masing surga dan neraka itu dipenuhi dengan penduduknya. Namun di sini ada perbedaan, perbedaan yang sangat mencolok. Fa'amman naru fala tamtali'u hatta yada'al jabbaru rijlahu fiha wa taqulu qad qad. Nah, neraka itu tidak akan penuh sampai Allah Azza wa Jalla itu meletakkan kakinya kepadanya dan neraka pun mengatakan qad qad, sudah cukup. Kul. Ai kafa kafa, cukup. Fahuna tantali'u wa yuzwi ba'duha ila ba'din, ai yastami' wa yaltaqi ba'duha bi ba'din ala man fiha. Ya. Kemudian saking penuhnya bertemu, ya, antara penduduk neraka itu bertemu. Dan itu satu sama lain bagiannya itu gatuk, ya, berkumpul semuanya karena saking padatnya. Walayat limullahu azza wajal min khalqihi syai'an, dan Allah tidak mendolimi dari hamba-Nya sedikit pun. Naam. Wa ammal jannatu fa inna Allah azza wajal yunshi'u laha unasan lam ya'malu khairan fa yadkhiluhum iyyaha wa hadha fadlun min Allah ta'ala. Qila fi hadha dalilun ala anna al-asla dukhulil jannati laysa fi muqabalati amal. Sudah antum lihat bahasanya, sesungguhnya surga bagi Allah Azza wa Jalla, Allah menciptakan lagi unasan, hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang mereka belum pernah melakukan satu kebaikan pun. Fa yadkhiluhum iyyaha, maka Allah pun memasukkan mereka ke dalam surga. Dan ini adalah keutamaan dari Allah Azza wa Jalla, dan dikatakan bahwasanya ini adalah dalil bahwasanya asal hukumnya masuk surga itu bukan dari akibat beramal soleh, tapi dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka ada orang yang masuk surga, la ya'malu khaira qattu, tidak pernah melakukan satu kebaikan pun. Tapi karena rahmatnya Allah Azza wa Jalla, dia bisa masuk surga. Maka bagi kita, ini untuk senantiasa meminta kepada Allah Azza wa Jalla rahmatnya, agar kita bisa dimasukkan ke dalam surganya. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai penduduk surganya dan diberikan di sini kita bisa istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Naktafi bihadzal qudrah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.